Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum misanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanallahi fillah rahimani Allahu ayyakum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk belajar bersama fikih al-Imam Asy-Syafi'i dengan kitab Matan Abu Syuja dengan merujuk ke salah satu syarahnya yaitu Al-Imta ya Syarhi Matni Abu Syuja. Terakhir kita telah memasuki pembahasan tentang syarikah ya. Kita bahas bagiannya atau sudah hampir selesai, yaitu syarikah atau syirkah itu adalah intinya kongsi dagang ya, berserikatnya dua orang atau lebih ya, minimal dua orang atau lebih ya, adalah menyetorkan modalnya masing-masing dan mengelola secara bersama-sama ya. Misalnya kemarin sudah kita contohkan ya, misalnya Zaid sama Amr ya, masing-masing punya modal uang 50 juta kemudian digabungkan sehingga tidak bisa diketahui ini uangnya siapa dan ini punya siapa, artinya jadi satu. Kemudian modal itu dikelola bersama-sama, keduanya menjalankan usaha bersama-sama. Bisa keduanya menjalankan, bisa keduanya apa? Mengelola bersama-sama, menjadi pengelola, yaitu bekerja langsung atau mungkin salah satunya. Dan kemarin disyaratkan ya di matan yaitu harus berupa mata uang atau barang yang misli, yang punya apa? Yang punya yang semisal, artinya yaitu yang bisa di ukur dengan takaran ataupun timbangan. Bukan barang yang mutaqawwam. Yang misli contohnya beras, gandum, jagung. Sehingga ketika dicampur nanti tidak apa, tidak bisa diketahui ini milik si Zaid atau ini milik Amr. Maka tidak boleh kalau modalnya berupa barang yang mutaqawwam atau mutaqawwim seperti baju, kitab, kemudian misalnya kalau zaman sekarang misalnya alat-alat rumah tangga, yang itu bisa terbedakan ini milik siapa dan ini milik siapa. Dan harus sama jenisnya, ya, jenis dan variannya harus sama, kemudian dicampur. Kemudian masing-masing berikan izin pada partnernya agar bisa mengelola harta tersebut. Karena untuk mengelola harta orang lain harus mendapatkan izin. Kemudian yang berikutnya kemarin adalah disebutkan keuntungan ataupun kerugian itu sesuai dengan persentase harta yang disetorkan. Jadi harus sesuai dengan persentase harta yang disetorkan. Kemudian boleh membatalkan masing-masing pihak kapanpun ingin dibatalkan. Ya, mengenai masalah keuntungan dan kerugian itu sesuai dengan kadar modal yang disetorkan. Nah, ini kalau nanti tidak sesuai maka tidak sah. Ya, misalnya ada kongsi antara Zaid misalnya sama Bakar sama Amr. Misal Zaid misal berjumlah 100 juta misalnya. Zaid misalnya setornya 50 juta dan Bakar sama Amr misalnya masing-masing 25 juta. Sehingga totalnya adalah 100 juta. maka di situ persentasenya Zaid 50%, ya kan? Kemudian Amr dan Bakar 25%. Persentasenya seperti itu. Maka nanti keuntungannya harus berdasarkan modal yang disetorkan. Jadi keuntungannya kan yang dipikir adalah keuntungannya. Nah, keuntungannya misalnya 10 juta berarti nanti 50%-nya untuk Zaid karena dia setor modal 50%. Kemudian 2.500.000 masing-masing untuk Bakar sama Amar karena masing-masing setornya adalah 25%. Itu contoh gambaran yang benar ketika membagi hasilnya. Seandainya disyaratkan pembagiannya sama misalnya 50-50, padahal setor modalnya beda, maka ini batil akadnya. Yang satu misalnya setor 50 juta, yang satu 25 juta, kemudian nanti disepakati sama. Nah, pembagiannya 50%-50%, maka batil. Demikian juga kalau misalnya setoran modalnya adalah seimbang 50%-50%, tapi disepakati bagi hasilnya berbeda, maka ini juga tidak boleh. Ya, adapun nanti ada kasus misalnya misalnya dia store-nya sama-sama store-nya sama misalnya, modalnya sama. Akan tapi salah satu misalnya mengelola. Yang lain tidak ikut mengelola misalnya. Misalnya Zaid sama Amar masing-masing setor 50 juta kan, tapi Zaid kerja mengelola modal, Amar tidak. Nah, padahal tadi disebutkan keuntungan harus dengan modal yang disetor. Berarti kalau di situ kan keuntungan harus 50-50, padahal Amar enggak kerja. Ini kalau akadnya hanya semata-mata syirkah, ya, maka tidak sah persyaratan bagi hasil yang artinya kalau akadnya syirkah ini memang harus 50-50. Ya. Nah, kan, tapi kan yang bekerja ini nggak terima. Ya, ini kan sudah kerja, masa dapat sama bagian. Maka ada sebagian fuqaha yang memberikan solusi untuk memasukkan di situ akad qirat atau mudharabah. Ya. Jadi ada akad lagi ya, Allah alam ada yang mengatakan seperti itu sehingga nanti tadi yang punya modal nanti mengatakan ya pada yang jadi Zaid, ya, Zaid kan kerja, Amr enggak, berarti Amr mengatakan saya akad qirat kerjasama denganmu. Jadi nanti Zaid dapat bagi hasil sebagai pengelola. Ya. Sebagai pengelola, kemudian nanti adapun pemodal ya, dapat bagi hasil juga, kemudian pemodal nanti baru dibagi Zaid sama Amr. Sehingga Zaid dapat sebagai mudharib, pengelola. Nah, kemudian untuk pemodal karena dua orang ya tadi karena syirkah maka dibagi dua. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada pula dengan cara hibah. Nah, ini diberikan ya, diberikan saja. Ya. Artinya nanti karena Zaid kerja nanti Amr ngasih hadiah hibah ini saya saya kasih bah, kalau ada yang seperti itu. Itu di antara solusinya ketika yang satu mengelola, yang satu tidak. Adapun kalau sama-sama mengelola, ada perbedaan kerjanya, tetap bagi hasilnya ini disandarkan, didasarkan pada setoran modal yang ada. Kalau dalam syirkah adalah seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, kemarin untuk sarahnya ya dilihat di halaman 242 yang persyaratan sahnya syirkah, yang kelima disebutkan di situ ya, yaitu keuntungan kerugian berdasarkan ukuran harta. Sama saja apakah keduanya itu apa? Kerjanya imbang atau berbeda. Ya. Mungkin dia lebih banyak kerja yang satunya, seperti itu. Atau sama. Nah, ini tetap harus berdasarkan harta yang di-store. Karena hasil ini adalah hasil dari harta. Maka harus sesuai dengan dasarkan pada ukuran harta yang di-store-kan. Kemudian setiap masing-masing partner ini boleh membatalkan akad kapanpun kapanpun dia kehendaki. Jadi ini maksudnya akad lazim ya. Ya, akad lazim. Nah, seandainya salah satu partner mengatakan engkau jangan mengolah hartaku, ya dia cuman mengolah hartanya saja. Jika salah satu partner ini mati atau gila, maka batal putus akadnya. Sehingga dapat diketahui dari penjelasan sebelumnya, bahwasanya syirkah ini nanti akan berakhir dengan yang pertama kematian salah satu partner atau gila atau pingsan. Ini hilang ahliyah tasarufnya. Kemudian dengan dibatalkan kesepakatan dua belah pihak atau dengan dicabutnya kewenangan dari kedua belah pihak, dari salah satu pihak ke pihak yang lain. Kemudian partner syirkah ini termasuk disebutkan yadun amanah, tangan amanah, seperti orang yang dititipi, orang sebagai wakil, ini yadu amanah. Maka nanti kalau yadu amanah diterima klaimnya, pengakuannya, ini untung atau rugi atau hilang. Hilang, dia diterima klaimnya. Jika dia mengklaim tanpa ada sebab dan menyebutkan sebab hilangnya, atau menyebutkan sebabnya yang samar seperti dicuri termasuk sebab yang samar. Tapi kalau dia menyebutkan sebabnya adalah sebab yang nampak, itu misalnya kebakaran, maka dituntut untuk mendatangkan bukti. Mendatangkan apa? Bukti kalau sebabnya zuhir. Oh, ini barangnya kebakaran. Ya, kalau kebakaran itu hal yang zuhir, mana buktinya, ada saksi enggak? Harusnya bisa mendatangkan saksi karena itu zuhir. Adapun kalau yang khafi, ya siapa saksinya, karena pencurian ini sesuatu yang samar. Ini syarikah ya, syarikah atau syirkah. Itu masing-masing dari dia itu menyetor modal plus mengelola. Nanti beda dengan mudorobah, yang di situ ada akad sendiri namanya akad mudorobah ya, atau dalam mazhab Syafi'i dinamakan qirad. Kalau mudorobah itu Hambali ya, istilahnya Hambali kalau tidak salah. Kalau qirat itu di mazhab Syafi'i. Kalau ini syirkah. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Faslun al-wakalatu wakalah. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fit-tarain. Wa kullu ma jaza al-insanu lil-insani at-tasarrufu fihi binafsihi jaza lahu an yuwakila fihi aw yatawakkala. Wal wakalatu aqdun jaizun. Walikullin minhuma faskhuha matasha'a watanfasikhu bimauti ahadihima. Wakalah atau wakil, kita ya sudah familiar dengan kata-kata ini, menjadi wakil. Itu apa? Menyerahkan pekerjaannya yang bisa dia lakukan, diserahkan pada orang lain untuk di sebagai wakilnya yang akan dilakukan ketika masih hidup. Ya, ketika masih hidup, karena nanti kalau ketika setelah mati maka namanya iso atau wasiat ya. Kalau ini wakil itu menyerahkan pekerjaannya ya, yang bisa dia lakukan sendiri diserahkan ke orang lain agar menjadi wakilnya, menggantikannya melakukan pekerjaan itu ketika orang yang mewakilkan ini masih hidup. Ya, perwakilan ya, misalnya Zaid berkata pada Bakar, "Hai Bakar, wakilkan saya atau kamu saya tunjuk sebagai wakil saya, jualkanlah misalnya apa? Rumah ini." Ya. Maka di situ ada rukunnya, yang pertama mewakil. Mewakilnya adalah Zaid yang memberikan mandat kepada Bakar untuk menjadi wakil. Maka mewakil itu dia yang memberikan wakil, yang menyerahkan ya. Menyerahkan pekerjaan pada orang lain. Dan yang wakil ya, maksudnya wakil ini ya juga wakil. Kemudian ada muwakal fi adalah pekerjaannya, sesuatu yang dijadikan objek wakalah. Misalnya tadi penjualan mobil. Kemudian sigoh itu apa? Ijab kabul. Beliau mengatakan kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fihi bi nafsihi. Semua hal yang bisa dilakukan sendiri, maka boleh lahu an yuwakila fi. Boleh diwakilkan pada orang lain, au yatawakkala, atau boleh dia menjadi wakil. Di pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri, bisa diwakilkan pada orang lain, dan juga seorang itu bisa menjadi wakil atas pekerjaan itu. Karena bisa dilakukan dengan sendiri. Ya, tadi gambarannya sudah ada ya, untuk rukun-rukunnya sudah ada gambarannya. Rukun-rukunnya ada, kemudian syarat dari al-muwakil yaitu dia sah ketika melakukan apa? Sendiri. Sah ketika melakukan sendiri. Syarat dari mewakil orangnya ya, seorang yang mewakilkan. Dan bisa digantikan oleh orang lain. Ya, Enggak tadi apa? Syarat dari muwakil. Kemudian syarat wakil sama ini ya, dia bisa melakukan sendiri, yaitu kerjaan yang diizinkan padanya untuk dilakukan. Maka tidak sah misalnya mewakilkan pada anak kecil atau orang gila ya. Karena tidak sah dia untuk melakukan sendiri. Misalnya menjadikan anak kecil sebagai wakilnya untuk menjualkan barang, maka tidak sah karena dia menjual sendiri saja tidak sah. Maka tidak sah pula dia sebagai wakil untuk menjualkan jualan atau barang dagangan orang lain. Jadi mewakil tadi di antara syaratnya tadi boleh melakukan sendiri, kemudian juga balik, berakal, dan tidak dimahjur. Balik sama berakal, sehingga anak kecil enggak boleh mewakilkan juga. Ini kembali sebentar sedikit ke tadi mewakil. Jadi orang yang mewakilkan juga harus balik dan berakal, tidak dimahjur. Kalau dimahjurkan sudah lewat pembahasannya, dia apa? Dibatasi, terlarang untuk melakukan tasarruf mal. Sehingga dia enggak boleh jual beli, sehingga boleh dia kemudian mewakilkan pekerjaan jual belinya misalnya. Enggak boleh karena dia mahjur. Dan terus juga balik, anak kecil enggak boleh. Dikecualikan adalah orang buta. Orang buta enggak boleh jual beli langsung, tapi boleh mewakilkan. Nah, ini ada pengecualian. Kemudian yang syarat wakil tadi, wakil berarti orang menjadi wakil. Nah, bahasa Indonesianya sama. Yang pertama tadi ya sudah ya, dia sah jika melakukan sendiri pekerjaan yang diwakilkan padanya. Kemudian yang kedua ta'yin, ditentukan. Maka tidak sah misalnya akadnya saya wakilkan pekerjaan ini, penjualan mobil ini pada salah satu dari kalian berdua. Nah, ini yang mana harus ada ta'yin. Ya. Kemudian syarat muwakal fih. Ya. Muwakal fih itu berarti apa? Objek. Objeknya ya. Yang pertama beliau sebutkan muwakil memiliki pekerjaan itu. Nah, muwakil memiliki pekerjaan itu. Nah, maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang dia tidak memilikinya atau akan memilikinya. Tidak punya hak untuk melakukan pekerjaan itu. Misalnya dia ingin mewakilkan penjualan rumah, ya dia enggak punya rumahnya, ya enggak bisa, dia enggak punya hak untuk menjual karena bukan miliknya. Jadi yang pertama adalah dia memiliki hak untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tadi ya contohnya, dia mewakilkan penjualan rumah, rumahnya temannya, ya dia enggak memiliki. Atau akan dimiliki. Mewakilkan penjualan rumahnya orang lain yang akan dia beli, tapi belum dibeli ini, maka tidak sah. Karena dia tidak memiliki pekerjaan, tidak punya hak untuk melakukan pekerjaan itu. Kemudian yang kedua, muwakal fi, objeknya harus qabil liniyabah. Bisa digantikan orang lain. Kalau enggak bisa, maka enggak sah. Misalnya mewakilkan untuk salat. Kemudian ikrar nanti ada ya pembahasannya, ikrar pengakuan ini enggak boleh. Kemudian yang ketiga, harus diketahui apa ini objeknya. Contohnya di situ saya wakilkan penjualan mobil ini padamu. Kalau misalnya enggak jelas tidak sah. Misalnya saya wakilkan semua urusanku padamu. Yang mana urusannya? Enggak tahu. Nah, itu namanya majhul. Saya wakilkan ini semua urusanku padamu. Nah, ini dia tidak maklum, ya, majhul. Tapi kalau dari satu sisi maklum, maka masih boleh. Misalnya saya wakilkan harta-harta, penjualan harta-hartaku. Bakal buka fibai amwali misalnya. Nah, ini masih boleh. Ya. Ya, harta yang mana enggak jelas, tapi ya yang jelas harta. Nah, itu masih masih apa? Masih diperbolehkan, ya. Dari sisi apa? Dari sisi kejelasannya yaitu dia mal. Sisi maklumnya ada di harta, sisi majhulnya jenisnya harta yang mana. Tapi ini ya, masih diperbolehkan. Kemudian sighah. Yang pertama syaratnya adalah dengan lafaz yang menunjukkan keridoan ya dari muwakil atau dari wakil. Ya, kerelaan. Jadi ada isyarat yang menunjuk sigoh yang menunjukkan ke kerelaan. Ya misalnya tadi saya wakilkan penjualan mobil ini padamu. Ini ada sudah jelas apa? Ada menunjukkan kerelaan secara sukarela. Ya, baik itu secara sori, tegas atau misalnya kinayah. Bisa juga dengan kinayah, tapi yang jelas menunjukkan kerelaannya. Kinayah misalnya saya engkau menduduki posisiku, nah itu kinayah. Engkau menduduki posisiku dalam hal misalnya ini penjualan ini, nah, itu tidak sorry, tapi menunjukkan perwakilan juga. Ya disyaratkan sighah karena apa? Ya karena seorang itu terlarang untuk mengelola, mentasarufkan, ya, melakukan tindakan berkaitan dengan harta orang lain kecuali dengan keridhaan orang yang memiliki harta. Ya. Ini kan prinsip umum ya. Tidak boleh apa? Menggunakan harta orang lain. Tidak boleh tasarufkan. Sehingga prinsip ini umum ini cabangnya banyak. Wasop misalnya enggak izin memakai apa? Harta orang lain. Nah, ini tanpa izin. Kan harta orang lain. Kemarin sudah lewat bahasanya misalnya baik fuduli. Nah, ini punya orang lain. Enggak ada izin. Walaupun dia dijualkan hukumnya enggak sah dalam mazhab. Ya walaupun dia nanti setuju. Karena ini mamnu menggunakan apa? Untuk tasarruf milikil ghair, ya, milik orang lain. Dan dengan sighah ini nanti bisa diketahui bahasanya apa? Yang punya harta itu ridho. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada rot apa? Tidak ada penolakan ya dari pihak yang diberi perwakilan. Nah, misalnya nih ya saya wakilkan penjualan mobil ini padamu, jualkanlah. Oh saya nggak mau. Nah itu berarti nanti batal ya, wakalahnya batal. Kemudian tidak ada ta'liq ya, digantung, sebagaimana kata-kata yang lain. Nah, misalnya jika datang bulan Ramadan, saya wakilkan penjualan mobil ini padamu, maka tidak sah. Ya, nanti kalau datang bulan Ramadan harus akad-akad baru. Akad ini enggak sah. Nah, kemudian faedah ini tadi saya sebutkan ya, bahasanya syarat muwakkal fih tadi adalah yaitu boleh ditasarufkan di mana muwakil itu memilikinya. Memiliki apa? Perkara yang diwakilkan tadi. Kalau tidak memiliki, contohnya adalah mewakilkan untuk misalnya menjualkan harta benda milik orang lain. Tadi sudah kita sebutkan. Kemudian akad wakal lainnya akad jaiz, ya. Akad jaiz lawan dari akad apa? Lazim, ya. Sudah pernah kita bahas dua macam akad tersebut. Maka karena jaiz, masing-masing dari orang yang berakad, baik itu wakil atau muwakil, mempunyai hak untuk membatalkan akad kapanpun itu, pada saat apapun. Maka kemudian jika salah satu dari keduanya mati atau gila atau pingsan, maka nanti akadnya akan batal. Atau di sini misalnya muwakil sudah tidak memiliki barang tersebut misalnya, maka nanti akadnya batal. Nah, kemudian tentang wakil ya. Ya qala al-musannifu rahimahullah taala wal wakilu aminun fima yaqbiduhu fima yasrifuhu wala yadmanu ila bitafriti wala yajuzu an yabi'a wa yashtariya illa bi salasati syara'ita. An yabi'a bi samanil misli wa an yakuna naqdan bin naqdil balad. Wala yajuzu an yabi'a min nafsihi wala yuqira ala muwakilihi illa bi idnihi. Ya, wakil itu adalah yadu amanah berarti ya. Terhadap apa yang dia terima dan apa yang dia tasarufkan. Maka nanti wakil ini tidak menanggung ya, tidak mengganti rugi kecuali dia teledor. Jadi di sini yadul wakil adalah yadu amanah. Ya, terhadap apa yang dia terima, yaitu perwakilan tadi, dan terhadap apa yang dia tasarufkan dari harta yang diwakilkan padanya. Ya, yang dimaksud dengan yadu amanah, yaitu dia tidak menanggung ya. Jika nanti ada harta yang diwakilkan kepadanya itu misalnya hilang, kecuali dengan tafrid atau misalnya ta'addi. Ya, tafrid itu biasanya takusir. Apa? Takusir. Ya. Kalau ta'addi itu maksudnya adalah melampaui batas. Misalnya contoh taksir, ya. Misalnya menggunakan barangnya itu, barang yang diwakil padanya misalnya ditunggangin atau bajunya di baju misalnya di dipakai karena lupa misalnya. Atau barangnya diletakkan di bukan tempat yang semestinya. Misalnya diletakkan di teras padahal barangnya mahal. Nah, ini masuk taksir. Nah, ini nanti kalau taksir, nanti taksir ini sama dengan tafrid. Kemudian ta'adi. Ta'adi melampaui apa? Batas. Melampaui batas, kalau tadi karena lupa ya, taksir tadi karena lupa, dia menunggangi kendaraan atau memakai baju, dia lupa. Atau menaruh barang yang jadi yang apa barang orang lain yang diwakilkan padanya pengelolaannya ditaruh di tempat yang tidak semestinya ya. Misalnya di teras, harusnya di garasi, misalnya dia di teras ya. Disuruh menjualkan apa sepeda misalnya ya. Nah, sepedanya ditaruh di luar padahal itu tidak ada yang jaga rumahnya misalnya malam hari misalnya. Nah, ini namanya tafrid. Nah, kalau taat itu melampaui batas, misalnya dia ditunggangi. Ya. Ditunggangi atau bajunya dipakai. Padahal ini untuk dijual, ya, malah dipakai misalnya. Sehingga nanti kalau misalnya rusak, nah, ini nanti dia menanggung. Karena dia tadi apa? Tafrid atau taati. Tapi kalau dia tidak tafrid, tidak taati, maka yadul wakil adalah yadu amanah, sehingga tidak mengganti kalau tidak ceroboh atau tidak melampaui batas. Ceroboh tadi ya tafrid tadi ya gampangnya itu. Jadi ada kaidah kullu aminin talifa talifat a'ainu indahu biwari tafritin minhu lam yatman. Tangan amanah, semua tangan amanah, jika barang ada padanya itu ya rusak atau hilang tanpa ada keteledoran, maka tidak menanggung. Ya. Tadi ini menjelaskan tentang tan bahasanya ya al wakil itu aminun ya aminun maksudnya yaitu amanah bukan yaitu doman. Kemudian beliau mengatakan tidak boleh wala yajuzu tidak boleh an yabi'a wa yashtariya ila bi salasati syarat. Dengan tiga syarat. Yang pertama menjual dengan harga standar ya, menjual dengan harga standar. Ya, enggak boleh dijual murah misalnya karena dia wakil. Jadi wakil itu harus melakukan sesuatu yang untuk kemaslahatan mewakil ya. Ya, semaksimal mungkin melakukan suatu pekerjaan yang diwakil padanya untuk kemaslahatan mewakil. Jadi dia itu kan diamanai ya. Maka enggak boleh misalnya menjual di bawah harga standar, dijual murah. Wa an yakuna naqdan juga dijualnya harus apa? Naqdan harus cash, nggak boleh dijual pada orang lain bayarnya besok hutang itu nggak boleh. Karena ini merugikan mewakil. Kalau ini hutang ini nanti lama bayarnya, ya. Jadi harus apa? Naqdan atau halan istilahnya. Ya, karena yang jelas mewakil butuh uang ya, semua orang itu butuh uang cepat gitu kan. Walaupun nanti diutang tapi lebih mahal harganya, nah ini enggak boleh kecuali harus dengan izin dari mewakil. Jadi pada asalnya kalau suruh menjualkan ya harus cash. Itu masalahnya. Kalau dia kok dijualkan cara apa diutang walaupun lebih mahal nanti harus izin dulu. Karena standarnya itu cash. Dijual dengan harga standar dia dapat untung, nah itu udah jelas gitu loh, udah jelas apa dapat keuntungan. Tapi kalau diutang nanti kadang bayarnya mulur dan lain sebagainya, nah ini tentunya ini ada sisi kerugian nanti ya. Makanya harus izin pada muwakil kalau ingin menjualkan secara muajal, secara dihutang. Kemudian wan yakuna bi naqdil balad, dengan mata uang yang berlaku di negara tersebut. Ya ini kalau ini biasanya ya kalau mata uangnya cuma satu enggak ada masalah ya. Jadi di Indonesia dengan rupiah. Wala yajuzu an yabi'a min nafsihi, tidak boleh menjual untuk dirinya sendiri. Ya, menjual untuk dirinya sendiri. Ya. Menjual untuk dirinya sendiri maksudnya apa? Dia menjadi wakil untuk menjualkan barang. Nah, barangnya dibeli sendiri. Ini enggak boleh. Yang pertama enggak boleh karena bersatu antara apa? Ijab sama kabul pada satu orang. Ini saya jual, ini mobilnya saya jual, saya beli sendiri. Nah, itu enggak boleh. Di samping itu bertentangan dua tujuan. Wakil itu tujuannya ya dua prinsip atau prinsip. Prinsip wakil adalah menguntungkan muwakil. Bagaimana menjual dengan harga yang tinggi biar untungnya banyak muwakilnya. Nah, prinsip orang yang membeli bagaimana membeli dengan harga murah. Maka di situ bertentangan dua prinsip. Ya. Sehingga tidak diperbolehkan. Nah, terus bagaimana ya, enggak usah jadi wakil. Kalau mau beli misalnya diberi apa? Diwakilkan untuk membeli mobil, saya wakilkan ini menjual lah, Man. Saya wakil padamu untuk menjual mobil. Dia butuh mobil, enggak usah diwakilkan, tinggal saya beli saja. Langsung kan? Nah, seperti itu. Atau kalau misalnya suatu saat dia butuh ya dia harus dibatalkan dulu akad perwakilannya. Udah ya, ini perwakilan sudah selesai. Habis itu dia akad untuk membeli pada orang yang mewakilkan tadi. Enggak boleh kondisi dia masih sebagai wakil kemudian dia membeli sendiri. Maka wala yajuzu an yabi'a min nafsihi. Nanti dia tertuduh ya. Nah, dia ada dua kepentingan. Tapi kalau dia menjual kepada bapaknya kemudian kakeknya boleh. Kemudian juga anaknya yang masih yang sudah balik juga boleh. Tapi kalau menjual kepada anaknya yang masih kecil, maka tidak boleh. Ya. Jadi boleh kalau menjual kepada bapaknya, kemudian ke atas, kakek seterusnya, kemudian anak yang sudah balik, ya. Dan tidak boleh kepada anaknya yang masih kecil. Wala yuqirra 'ala muwakilihi illa bi idznihi, tidak boleh dia ikrar ya mewakilkan ikrar dari muwakil sesuai dengan izinnya. Ya, ikrar ya belum sampai ya pembahasannya ya, ada ikrar. Misalnya contohnya ada Zaid ya, Zaid mewakil, Amr wakil. Dan Zaid berkata pada Amr, misalnya Amr diwakil. Saya wakilkan padamu untuk mengaku ikrar itu kan. Bahwasanya saya berhutang pada Bakar 1 juta. Ya, bisa dipahami ya. Tadi Zaid berkata pada Amr, wahai Amr, kamu menjadi wakilku. Tolong ngomong ya nanti ke Qodi misalnya. Bahasanya saya ini Zaid berhutang pada Bakar 1 juta. Kemudian si wakilnya tadi Amr mengatakan ya. Saya mengaku bahasanya diberi wakil menjadi wakil dari si Zaid, maksudnya Zaid berhutang pada bakarnya yang tidak sah, wakalah seperti ini. Karena iqrar itu adalah informasi tentang apa adanya hak orang lain, dan ini tidak bisa diterima dengan cara perwakilan. Allahu a'lam bishawab. Ya tadi di syarah ini sudah kita jelaskan, yaitu jika kemudian jika barang yang diwakilkan itu hancur, hilang, maka wakil diterima dakwanya, klaimnya dengan adanya apa? Sumpah dengan yamin. Karena wakil tadi ada yaitu amanah. Syarat-syaratnya tadi jual belinya ya harus dengan harga standar ya. Kalau ditemukan ada yang ingin membeli dengan harga yang tinggi, nah, maka dijual ke situ. Nah, tidak boleh dijual dengan harga yang jual murah, woben, yang fahis. Woben nanti dijual murah yang secara urf ini tidak bisa diterima. Ya, tidak bisa apa? Diterima. Kemudian harus cash, maka tidak boleh dihutang. Kemudian dengan mata uang negara tersebut. Ya. Jadi kalau nanti wakilnya menyelisihi ya, syarat-syarat ini, maka dia teranggap ta'addi dan harus dia menanggung. Ya, kemudian ini sudah kita jelaskan tadi, wakil itu enggak boleh menjual untuk dirinya sendiri, nanti dia tertuduh ya. Sehingga wakil tidak menjadi apa? Tidak menjadi berposisi pada dua pihak, penjual dan pembeli sekaligus. Ya, boleh menjual pada bapaknya atau anak-anaknya yang sudah rasyid, sudah balik, rasyid bisa mengelola hartanya. Wakil tidak boleh mengikrar, ya, memberikan pengakuan atas nama wakil dalam persengketaan. Ya, kalau di sini baik diizinkan atau enggak ya? Kalau di matan, illa biidnihi. Kemudian ada lagi enggak? Kalau mewakilkan untuk pembebasan hutang, maka itu hukumnya boleh. Misalnya mewakil mengatakan, saya wakilkan padamu untuk membebaskan hutangnya si Fulan, semua hutangnya. Ya, dengan syarat tahu nanti mewakil tahu apa ukuran hutangnya ya. Ya, kita lanjutkan tentang iqrar. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wal muqarru wal muqarru bihi dharbani haqullahi ta'ala wa haqul adami al-adamiyyi wa haqullahi ta'ala yasihu arju'u fihi 'anil iqrari bihi wa haqul adamiyyi la yasihu arju'u fihi 'anil iqrari bihi. Iqrar adalah pengakuan. Jadi ada tiga macam pengakuan ya, atau yang pertama pengakuan atau informasi berkaitan dengan hak. Yang pertama ada istilahnya ikrar. Ikrar ini yaitu pengakuan bahasanya ada hak orang lain pada dirinya. Ya. Jadi yang mengaku ini tersudutkan. Pengakuan yang menyudutkan orang yang mengaku, ikrar namanya. Jadi ya, gampangnya dia rugilah gitu. Karena dia tersudutkan dengan pengakuan itu. Rugi dalam arti maksudnya itu dia punya kewajiban ya. Ya walaupun memang kenyataannya gitu. Ini untuk maksudnya untuk memudahkan pemahaman. Kemudian ada yangnya dakwah, tuduhan. Nah kalau tuduhan ini menyudutkan orang lain menguntungkan dia. Orang yang menuduh ini diuntungkan. Kemudian yang tertuduh dirugikan, disudutkan. Ya, yaitu dakwah adalah apa? Memberikan informasi banyak orang lain punya kewajiban atas hak yang ada pada dirinya, diri orang yang menuduh. Ada syahadah. Kalau syahadah ada persaksian. Kalau ini memberitahukan adanya hak orang lain yang harus ditunaikan pada yang lainnya lagi. Jadi yang mengatakan adalah pihak ketiga, ya. Pihak ketiga. Ini namanya syahadah. Syahadah ini netral ya, yang mengatakan dia posisinya apa? Netral di luar kedua belah pihak. Jadi syahadah adalah tadi ya memberitahukan tentang apa? Orang lain yang ada yang harus dipenuhi oleh orang lain, orang yang satunya. Kemudian pensyarah mengatakan wal muqarru bihi dorbani. Yang diikrari, objek diikrari itu ada dua macam. Yaitu yang pertama atau sebelumnya. Ya, sebelumnya misalnya gambarannya dulu aja. Ikrar misalnya si A berkata pada si B gitu kan. Atau si A mengatakan bahasanya saya punya hutang 1 juta pada si B. Itu kan menyudutkan dia, menguntungkan si B. Nah ini maka si A tadi namanya mukir. Mukir. Orang yang mengakui. Si B yang diuntungkan namanya mukor lahu. Adapun hutangnya tadi namanya mukor bihi. Sihonya ya ucapannya tadi. Jadi harus rukunnya berarti harus ada mukir, orang yang berikrar, mukor lahu yang diuntungkan, kemudian mukor bihi objek yang disebutkan haknya apa. Kemudian siho. Yang jenis pertama adalah yang berkaitan dengan hak Allah. Maka ini kemudian yang kedua hak adami manusia. Untuk hak Allah sah untuk rujuk menarik kembali pengakuannya ya. Nah, ini hak Allah berkaitan dengan yang bisa gugur hukuman hadnya karena ada subhah. Ada subhah. Ada subhat bisa gugur hadnya. Yang tidak hak Allah yang tidak berkaitan dengan harta ya, bisa gugur dengan subhat. Nah, rujuk itu termasuk subhat. Ya, contohnya misalnya hukuman zina, hukuman mencuri ya, hukumannya ini ya maksudnya. Kalau hartanya ya harus dikembalikan. Kemudian hukuman apa? Murtad, minum khamar. Nah ini hak Allah. Masuk hak Allah. Maka di sini dikatakan boleh yasihu rujuk anil ikrar. Boleh rujuk untuk dari ikrarnya, dari pengakuannya. Karena kalau hak Allah ya, itu pelanggaran hak Allah itu prinsipnya adalah ditutup dan ditoleransi. Sehingga pada asalnya sih yang utama tidak melakukan ikrar pada apa berkaitan dengan hak Allah. Karena ini ditutup kan. Tutup. Pernah minum minuman keras ya, enggak usah mengaku. Ini hak Allah. Nah, ini sudah penuh dengan toleransi dan ditutup. Bahkan di hadis riwayat Bukhari ya tentang Ma'iz ya, Ma'iz bin Malik yang dia dihadapkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pengakuan zina ya. Nabi SAW mengatakan la'alaka qabalta. Nah, mungkin saja kamu cuma mencium au gomasta atau mainan mata melihat. Jadi kalau bisa itu disembunyikan, jangan berkaitan dengan hak Allah ini enggak usah dia ya. Benar enggak? Benar zina enggak? Nah, digitukan gampangnya. Benar enggak minum minuman keras? Nah, di sini boleh rujuk. Artinya kalau dia sudah ngaku, diangkat lagi, tarik itu sah hukumnya. Karena ini hak Allah. Nah, adapun kalau hak Allah berkaitan dengan harta seperti zakat dan kafarah, dan ini juga nanti berkaitan dengan adami ya, zakat sama kafarah, ini tidak sah untuk rujuk. Karena nanti mencakup hak adami juga kalau itu. Jenis yang kedua yang berkaitan dengan hak adami. Misalnya adalah hutang ya. Ya sudah hutang, sudah mengaku hutang, ikrar tadi hutang. Zaid mengaku saya punya hutang terhadap Amr 1 juta. Ini ikrar, ya kan? Ini hak adami, nah, tidak sah nah, untuk rujuk. Ya. Kemudian mengatakan, enggak jadi, ini enggak. Nah, tadi saya cabut, ini enggak sah, karena ini hak adami. Nah, ini tadi hutang, kemudian yang lainnya itu tentang tuduhan zina, ya, tuduhan zina. Karena adam ini prinsipnya adalah dibangun di atas persengketaan, perselisihan, ya, dan keberatan atau istilahnya pelit, ya, seperti itu. Jadi selama nanti yang mukor lahunya menerima, maka enggak boleh dirujuk, ditarik kembali. Nah, kecuali nanti didustakan. Nah, itu bisa. Hikmahnya adalah menampakkan kebenaran dan mengakuinya dan membebaskan diri dari dosa. Menampakkan muru'ah akhlak yang terpuji, kemudian menjauhkan diri dari memakan harta yang haram. Rukunnya tadi sudah ya, mukir orang yang mengaku, muktarif, mukor lahu orang diakui haknya, mukorbi objeknya, sigo. Macam-macam tadi ada dua, hak Allah, seperti ikrar bahwa dia zina atau mencuri, kemudian hak adami seperti tuduhan zina atau hutang. Kemudian kalau ini hak Allah, boleh untuk rujuk. Seperti dia mengakui telah mencuri harta ini, kemudian dia rujuk, ya, maka di sini dia gugur hukuman hadnya. Dia boleh rujuk karena ini dibangun di atas toleransi, ya, kalau menutup dan toleransi. Makanya kemarin di bab kafalah tidak sah kafalah untuk yang berkaitan dengan hak Allah itu kan. Ya, kemarin sudah kita bahas. Adapun harta ya dikembalikan pada pemiliknya. Ini masalah pencurian tadi. Adapun hak adami tidak boleh rujuk setelah diakui. Ya, ini tadi sudah perbedaan hak Allah dengan hak adami. Kemudian ada hak yang berkaitan dengan hak Allah dan hak adami sekaligus, seperti zakat, kafarah. Maka ini hukumnya seperti hukum hak adami yang tidak boleh rujuk, ya, dalam ikrar, tidak boleh dicabut kembali. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala syurutul muqir. Yang pertama, wa taftaqiru sihatul iqrar ila salasati syara'ita. Sahnya ikrar itu tergantung pada tiga syarat. Yang pertama al-bulu, balik. Yang kedua wal-aqlu, berakal. Kemudian wal-ikhtiar. Wa ingkana bimalin u'tu birafi syaratun rabi'un wahuwa rustu. Kalau berkaitan dengan harta, tambah satu lagi, ada tambahan syarat satu lagi, yaitu yang keempat, yaitu rustu, arus, yaitu bisa mengelola harta. Maka ikrarnya tadi harus balik, maka ikrarnya anak kecil walaupun sudah tamyiz tidak boleh, tidak sah, ya, tidak teranggap, ya. Berarti tidak teranggap, ya. Anak kecil mengatakan saya punya hutang pada bapak ini, ya, itu tidak teranggap. Berakal, maka majnun, gila, dan mabuk, pingsan, maka tidak teranggap. Kemudian ikhtiar, sukarela, ya. Maka disyarat disebutkan tidak sah ikrar dari orang yang mukroh, yang dipaksa. Karena pengakuan dari ketika dipaksa ini adalah lawan dari apa? Keinginan orang yang mengakui. Maka tidak teranggap. Wa in kana, yaitu jika ikrarnya berkaitan dengan harta, tambah satu syarat lagi, harus dia tidak safih. Lawannya safih. Rasyid. Harus rasyid orangnya yang mengaku dan tidak safi. Nah, kalau yang mengaku adalah safi berkaitan dengan harta, maka tidak diterima. Ya, misalnya bagaimana? Si safi mengaku berkaitan dengan hutang misalnya. Misalnya yang safi ini mengatakan saya punya hutang, ya, terhadap orang tersebut 1 juta. Nah, ini enggak diterima karena dia safi. Safi orang yang ini, ya, yang tidak bisa mengelola harta, dibelanjakan ke tempat-tempat yang haram, ditasarufkan untuk yang haram, kemudian dia tidak paham arti pentingnya uang, ya. Untuk beli sembarangan yang enggak ada gunanya atau uangnya dibuang, ya, buat mainan, namanya apa? Safi. Nah, adapun kalau safi mengaku yang tidak berkaitan dengan harta, enggak apa-apa. Bahkan ini syarat yang keempat itu harus rasyid, itu berkaitan dengan harta. Sehingga safi kalau mengaku dia minum khamar, ya sah. Ikrarnya sah. Yang tidak berkaitan dengan harta. Ya, syarat mukor ya, tadi ya, di syarah yang pertama harus muayyan, karena di matan disebutkan wa idza aqara bi majhulin ruji'a ilaihi fi bayanihi. Nah, kita lihat di syarah dulu. Yang pertama harus muayyan, maka tidak sah mengatakan saya punya hutang misalnya 1 juta pada salah seorang yang ada di negeri ini. Ya. Ini siapa orangnya? Tidak muayyan, maka enggak sah, enggak diterima. Kalau enggak diterima berarti dia enggak punya hutang, kan itu. Kemudian ahliyah listihqaqil mukir bi. Atau mukor bihi ya. Ya, kemudian ada kelayakan pada objeknya. Maka tidak sah misalnya mengatakan bahasanya saya punya utang pada keledai. Nah, gimana? Nah, ini objeknya itu tidak bisa dipasangkan ke keledai. Tidak punya hak. Tidak bisa. Atau mukor lahunya itu tidak bisa mempunyai hak itu. Kemudian tidak didustakan. Misalnya saya punya hutang pada Zaid 1 juta. Zaid mengatakan dusta kamu. Nah, ini maka tidak sah nanti. Dan Zaid pun tidak boleh rujuk dari pendustaan tadi yang mengatakan sudah dusta tadi. Kecuali nanti ada ikrar baru kemudian disetujui oleh Zaid. Jadi tidak didustakan. Artinya yang engkor lahu, yang diklaim bahasnya orang tersebut punya hak, itu harus menerima, kabul. Ya. Enggak mendustakan. Kemudian syarat dari mukorbi, yaitu posisinya bukan milik dari mukir ketika terjadi ikrar. Misalnya mengatakan mobil yang kau kendari itu adalah milikmu. Maka ini tidak ada faedahnya. Jadi posisinya itu, nah ini agak gak susah dipahami yang ini. Jadi balaputan yakun al muqorbi fiyatil mukir lahu. Mukir lahu hatta maksud mukir maksudnya fiyatil mukir ya. Kalau muqorbihnya tadi di posisi mukor lahu, ini contohnya tadi. Mobil yang kau tunggangi itu milikmu. Nah, ini kan gak ada faedahnya. Jadi ini syaratnya di sini apa? Tidak ala yakuna milkan lil mukir hinal ikror. Ketika ikror itu bukan miliknya. Kemudian an yakuna biyadil mukir harus di ini yang kedua ya, lebih jelasnya. Yang kedua ini ada di tangan mukir. Walau ma'alan walaupun posisi yang akan datang. Ya, kalau yang nomor satu intinya bukan miliknya ya, bukan miliknya. Misalnya ini handphone ini adalah miliknya Zaid. Ya. Nah, ketika mengikrar itu tadi, ya handphone itu bukan miliknya si mukir. Ya, bukan miliknya si mukir ketika dia melakukan ikrar. Kalau miliknya berarti ya tidak sah ya. Ya misalnya apa? Handphoneku ini miliknya Zaid. Ya enggak bisa, handphoneku ini kok miliknya Zaid. Kalau handphone ini, nah itu beda. Handphone ini miliknya Zaid. Jadi ketika dia apa? Melakukan ikrar, posisinya handphone bukan miliknya. Ala yakuna milkan. Maksudnya seperti itu. Kemudian syarat shighah ada lafaz yang menunjukkan bahasanya apa? Menetapkan kewajiban pada dirinya. Seperti alaya ya, saya punya kewajiban ini, saya punya hutang ini, saya punya tanggungan ini. Iqrar dengan suatu yang majhul di sini sebutkan sah. Dan orang mukir yang mengaku tersebut di tuntut untuk menjelaskan apa yang majhul tersebut. Kalau dia mati nanti ahli warisnya suruh menjelaskan. Misalnya mengatakan saya punya kewajiban suatu. Nah, suatu itu apa? Majhul. Maka nanti tanya. Kalau dia belum mau menjawab ya, nanti dia ditahan ya. Ditahan sampai dia menjawab ya. Ditahan sampai dia apa? Menjawab. Kemudian di matan disebutkan wayasihu. Nah tadi yang wa'idha akor abim majulin rujia ilahi fibayani, maka dikembalikan padanya tentang penjelasan dari yang majul tersebut. Wayasihu al istisna usah istisna pengecualian bil ikrar dalam ikrar idha wasolahu bihi. Jika dia disambungkan antara ikrar sama pengecualian, disambungkan. Misalnya saya punya hutang ya kepada fulan 1 juta insyaallah. Nah, di sini ada insyaallah di situ ya. Kalau di sini bukan ikrarnya sah. Karena apa? Adanya penyebutan hal seperti ini yang banyak dalam Al-Qur'an. Dan sahnya untuk istisna ini ada beberapa syarat. Yang pertama harus disambungkan. Artinya enggak boleh diberi jeda yang lama. Kalau misalnya jedanya pendek, sebentar enggak masalah ya. Misalnya dia apa? Mengucapkan tahmid ketika bersin ya, atau dia misalnya batuk atau diam sebentar. Intinya kalau sebentar maka tidak mengapa. Mengambil nafas misalnya, maka ini tetap sah. Nah, ya enggak sah kalau misalnya diselingi dengan diam panjang. Panjang, lama secara uruf. Atau perkataan yang tidak ada hubungannya dengan ikrar. Walaupun sebentar. Ya. Maka enggak sah. Enggak sah berarti nanti ya pengecualinya enggak sah. Ikrarnya nanti tetap seperti semula. Nah, misalnya saya punya hutang pada Zaid 1 juta kecuali 100 ribu. Berarti hutangnya 900 ribu. Dan harus disambung. Kalau diam lama saya punya hutang pada Zaid 1 juta. Terus dia ngobrol. kecuali 100.000. Nah, ini pengecualiannya ini batal. Jadi hutangnya tetap saat berapa? Tetap 1 juta. Kemudian niat istisna, niat mengecualikan sebelum selesai dari ikrar. Ya. Niat apa? Mengecualikan sebelum ikrar. Artinya nanti belum ikrar dia sudah niat untuk mengecualikan. Tidak boleh misalnya dia setelah selesai dari ikrarnya. Setelah mengucapkan kemudian berniat maka tidak bisa. Ya, setelah selesai saya punya hutang pada Z 1 juta, kemudian dia diam terus meniatkan berkata kecuali 100.000 maka tidak sah. Kemudian yang ketiga, tidak ada istigrok untuk mustasna minhu. Misalnya tadi saya punya hutang pada Zaid 1 juta kecuali 100.000, nah ini masih sah. Tapi kalau istigrok ya, menghabiskan pengecualinya, ini pengecualiannya menghabiskan mukorfihnya. Saya hutang pada Z 1 juta kecuali 1 juta. Nah, ini habis. Maka enggak sah pengecualiannya. Kemudian sah ikrar ini ketika sehat ataupun ketika sakit. Ketika sakit menuju kematian misalnya itu mengatakan saya punya hutang sekian pada si fulan ya. Ya, nanti apa? Itu sah karena kalau ya apa? Ikrar ini kan menyudutkan diri sendiri ya, sehingga peluangnya malah ya jujur ketika waktu sakit. Ariyah pinjaman. Qala al-musannifu rahimahumullah taala waslun al-ariyatu pinjaman wa qulu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi jazat i'aratuhu idza kanat manafi'uhu asaron. Yaitu semua yang bisa dimanfaatkan dan fisiknya masih tetap tidak berkurang maka boleh dipinjamkan jika manfaatnya itu tetap. Masih tetap. Manfaatnya tidak berkurang. Kalau Arya insya Allah apa? Sudah familiar ya. Pinjam meminjam saja gitu. Nanti ada mu'ir. Mu'ir itu yang memiliki, yang meminjamkan. Ada musta'ir. Ya musta'ir itu yang meminjam. Kemudian ada mu'ar. Mu'ar itu yang objeknya yang dipinjamkan. Kemudian sigoh. Nah, kalau ini insya Allah dia sudah familiar. Musalim mengatakan semua yang bisa dimanfaatkan dan masih tetap fisiknya tidak berkurang maka boleh di boleh dipinjamkan. Disitu disebutkan yang yumkin untuk dimanfaatkan. Ya tadi disebutkan apa? Ma'aba koi ainihi. Jadi fisiknya enggak berkurang sehingga kalau fisiknya berkurang apa tidak boleh dengan akad ariyah. Yang pertama masalah intifak, intifaknya harus intifak yang mubah ya, tidak boleh intifak haram. Pemanfaatan yang haram misalnya apa? Alat musik ya. Kemudian tadi ma'a baqa'i ainihi ya. Maka boleh dipinjam kalau fisiknya masih tetap ya. misalnya pinjam rumah, pinjam baju, ya, sepeda, mobil, ya, alat-alat. Nah, kalau misalnya barangnya ini nanti berkurang fisiknya, ya, atau nanti habis, ya, maka nggak boleh dengan akad pinjaman, karena nanti ainnya tidak baqa'. Karena ariyah itu meminjamkan dengan baqa'u ain. Pinjam sabun, pinjam sampo. Nah, ini kan habis pinjam lilin. Nah, enggak boleh. Enggak sah akad. Dia akadnya nanti minta. Ya, kalau seperti itu. Kalau pinjam buku bisa, buku kan enggak habis. Pinjam makanan ya enggak bisa, kan habis makanan. Ya dan yang semisalnya. Intinya dia tidak habis. Kemudian wa yajuzu tajuzu wa tajuzu ala ariyatu, pinjaman boleh mutlakotan secara mutlak, tidak dibatasi, atau muqayyadatan atau dibatasi bimudah dengan waktu. Wa yamatmunatun alal musta'iri biqimatiha yauma talafiyan. Dan ini menjadi tanggungan orang yang meminjam, tanggungan mengganti nilainya ketika nanti hilang misalnya. Pada hari dia menghilangkannya. Kemudian tadi disebutkan jika manafi'uhu idza kanat manafi'uhu asaron. Asaron itu ya masih tetap kemanfaatannya. Jadi kalau bukan a'yan ya, bukan a'yan, nanti lawannya apa? A'yan. A'yan itu misalnya begini. Kalau nih Abu Suja memilih lafaz asaron. Kalau a'yan misalnya dia meminjam kambing untuk dimanfaatkan, diambil susunya. Meminjam pohon untuk diambil buahnya. Nah, kalau ini seperti ini nanti menurut Abu Suja dia tidak sah karena ini harus asar. Nah, kayak yang tidak ayan bagaimana? Ya asar, asar itu tidak ayan. Bukan ainnya yang dituju. Kalau tadi kan ainnya dituju, yaitu apa, susu atau buah. Kalau bukan ainnya yang dituju itu manfaat, misalnya apa, manfaat meninggali rumah, ya, menempati rumah, memakai baju, mengendarai mobil. Kalau yang a'yan ya. Tadi kan bukan a'yan, asar itu tadi kayak di asar. Kalau a'yan itu tadi minjam minjam kambing untuk diperah susunya. Minjam pohon untuk diambil buahnya. Nah, ini hukumnya ya. Kalau menurut Abu Suja mafhumnya enggak boleh, tapi di syarah disebutkan boleh ya. Nah, bolehnya gimana? Istilahnya takhrijnya bagaimana? Ya, yang nanti yang dipinjam kambing. Kambing sama pohonnya. Dan dia punya hak kebolehan untuk memanfaatkan susu dan buahnya. Ya, nanti dengan dibolehkan ya dengan mengatakan ya, ini diambil kambingnya, pinjamlah kambingnya, saya bolehkan padamu susunya ya. Jadi yang dipinjam bukan yang jelas yang dipinjam bukan susunya dan bukan buahnya, tapi yang dipinjam adalah kambingnya atau pohonnya. Kalau yang dipinjam nanti susunya ya nggak boleh. Ya. Ya, kalau menurut pendapat mutamat, kalau yang dipinjam nanti kambingnya dan atau pohonnya, maka menurut mutamat boleh. Karena nanti yang dipinjamkan adalah kambingnya. Ya. Nah, tapi nanti ada siwah lagi yang pada mobil ini gitu aja, atau saya pinjamkan mobil ini sepekan. Nah, itu dua-duanya tidak ada masalah. Kemudian kata musannif di sini wahya madmunatun ariyah itu. Sehingga yadul musta'ir itu yadul doman. Yes. Ya, duman di sini nanti kalau sudah meminjam jika hilang rusak ya, karena sebab digunakan ya. Maka nanti sebab apa bapak misalnya tak adi ataupun tidak tak adi, maka menjadi tanggungannya. Karena di sini dia apa? Nah, baik tadi atau tidak tadi, taksir atau tidak, karena dia memegang harta untuk kemaslahatan dirinya. Maka dia nanti menanggung. Ya, kemudian minjam itu adalah hanya kebolehan memanfaatkan dari orang yang memiliki kemanfaatan tersebut. Jadi sehingga nanti hanya kebolehan saja, sehingga dia tidak boleh meminjamkan pada orang lain lagi. Rukunnya tadi sudah kita sebutkan, yaitu mu'ir, musta'ir, mu'ar, siwa, kemudian syarat mu'ir. Syarat mu'ir adalah ikhtiar, tidak dipaksa yang meminjamkan, kemudian sah tabaruknya, bukan dari orang gila atau anak kecil, kemudian memiliki manfaat. Faedah orang yang menyewa, orang yang menyewa itu punya kemanfaatan bendanya, maka boleh dia pinjamkan pada yang lain. Kalau menyewa motor, maka boleh dia dipinjamkan orang lain. Adapun musta'ir, tidak sah meminjamkan pada yang lain, karena dia hanya ibahah. Kecuali diizinkan sama mu'ir, orang yang minjamkan. Saya pinjam motor, maka saya enggak boleh minjamkan lagi pada orang lain tanpa izin orang yang punya motor, yang minjamkan. Tapi kalau saya nyewa motor, saya boleh meminjamkan pada orang lain. Adapun musta'ir yang minjam, syaratnya adalah ta'yin, maka enggak sah misalnya mengatakan saya pinjamkan kitabku ini pada salah satu dari dua murid ini misalnya. Kemudian yang kedua syaratnya adalah itlaqu tasarruf, maka tidak sah dipinjamkan pada anak kecil ya, kecuali dengan akad dengan walinya. Adapun barangnya yaitu harus bermanfaat. Ya, bermanfaat bagi orang yang meminjam. Maka enggak bisa meminjamkan misalnya keledai kecil, enggak bisa untuk nunggangi. Meminjamkan sepeda misalnya. Sepedanya enggak ada rantainya. Ya, ini enggak bisa. Kemudian harus mubah. Maka boleh barangnya manfaatnya haram, misalnya alat musik. Kemudian manfaatnya adalah maksudah. Ya. Maksudah itu memang dimaksudkan kemanfaatannya, maka barang itu adalah pemakaiannya adalah seperti ini, sesuai dengan pemakaiannya, sesuai dengan fungsi dari barang tersebut. Maka tidak sah meminjamkan misalnya bab daun, ya, dipinjamkan, kemudian dikembalikan lagi. Di sini malah dengan apa? Biaya. Karena manfaatnya dhaif. Kemudian barang dipinjamkan harus tetap fisiknya. Tidak sah meminjamkan sabun untuk mencuci. Karena nanti akan habis, berkurang. Syarat shighah yaitu yang mengisyaratkan nanti ada izin untuk digunakan. Kemudian cukup lafaz dari salah satu dari kedua belah pihak, tidak perlu dua-duanya, nanti sudah sah. Misalnya pinjamkan ini padaku, kemudian diserahkan. Kemudian, atau saya pinjamkan ini padamu, kemudian dipakai. Nah, cukup dengan diam, ini sudah. Kemudian semua yang bisa dimanfaatkan dan tetap fisiknya maka boleh dipinjamkan. Seperti seorang meminjam kambing, maka semua yang keluar dari kambing itu mubah. Karena sahnya i'arah pinjaman tadi. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya, yang utama itu boleh dengan syarat tadi. Adapun kalau yang dipinjam adalah susunya maka tidak sah. Karena susunya habis, ya, nggak boleh yang dipinjam susunya. Kemudian tadi pinjaman boleh secara mutlak tanpa dibatasi waktu, boleh juga dibatasi waktu. Masalah kalau ada tanah yang dipinjamkan dengan batasan waktu, maka boleh ditanami lebih dari satu kali selama batas waktu belum selesai. Misalnya ini saya pinjamkan tanah ini padamu 6 bulan ya. 3 bulan panen tanami lagi boleh. Adapun kalau secara mutlak mengatakan saya pinjamkan tanah padamu tidak diberi waktu, maka hanya satu kali menanam saja. Kemudian orang yang meminjamkan boleh menarik kembali pinjamannya kapanpun dia mau. Baik itu pinjaman yang tadi dibatasi waktu ataupun tidak. Karena ariyahnya adalah akdun jaiz. Nah, ini saya pinjamkan buku ini sepekan padamu. Belum sepekan ditarik itu boleh karena ini akad jaiz. Kecuali ada beberapa yang dikecualikan seperti meminjamkan tanah baru ditanam ya, belum panen ya. Nanti enggak boleh karena dharar ya. Nanti menunggu dulu sampai layak panen. Atau misalnya meminjamkan baju untuk sholat, you know, belum selesai sholatnya nggak boleh menjamkan sutra dan hal-hal yang senyap dengan itu. Ya kemudian barang yang dipinjamkan ini nanti yang menanggung adalah musta'ir yang meminjam jika terjadi rusak atau hilang dalam penggunaan yang tidak diizinkan oleh yang meminjamkan. Misalnya dipinjami keledai untuk ditunggangi, maka kemudian malah dia apa? Diberi beban yang berat, diberi apa? Muatan besi, kemudian mati dia, maka dia menanggung. Adapun ya, jika dia mati barang yang dipinjam tadi misalnya hewan atau hilang karena sebab penggunaan yang diizinkan oleh mu'ir maka tidak menanggung. Tadi ada perinciannya ya, tadi yang disebutkan ada perincian. Maka tidak menanggung seperti misalnya keledai mati. Dia menggunakan untuk secara normal, maka dia di sini tidak menanggung. Kalau yang tadi menanggung itu yang apa ya tuduman tadi yang dia digunakan bukan pada penggunaan yang diizinkan ya, penggunaannya enggak diizinkan, penggunaannya apa tidak diizinkan. Nah insya Allah besok atau nanti kita lihat perincian detail masalah atau contoh-contohnya masalah masalah ini ya, masalah menanggungnya peminjam, masalah penggunaan ini tadi. Kemudian nafkah biaya mengembalikan barang pinjaman itu dibebankan pada orang minjam. Faedah orang meminjam itu menanggung jika barang pinjamannya rusak karena dia taksir, ya, ceroboh, yaitu dengan cara mengganti nilainya waktu dia rusak, bukan nilai waktu dia meminjam. Kemudian pinjaman itu berakhir karena rujuk, dibatalkan setelah satu pihak, atau meninggalnya, atau gilanya, atau dimahjurnya salah satu pihak, kemudian kematian orang yang meminjam, dan pada ahli warisnya wajib mengembalikan. Demikian yang dapat kita pelajari, ya. Mungkin agak mundur selesainya, ya. Kita lanjutkan insya Allah nanti sore. Terima kasih atas segala perhatian dari antum semua, ya. Jangan lupa untuk selalu memurojaahnya. Ini sudah sekian banyak masail yang kita baca yang tentunya rawan untuk lupa, dan itu adalah satu yang wajar. Sekali lagi, tidak bisa kita cuman selesai menyelesaikan daurah ini sekali kemudian tidak ada tindak lanjutnya. Ya, bagi santri tentu tindak lanjutnya nanti setelah di murojaah kita belajar lagi, ya, dan kita rencanakan kitab yang matan yang lebih luas, ya. Walaupun cara seperti itu ya tergolong cepat, harusnya itu diulang-ulang. Satu matan dasar ini diulang-ulang sampai mungkin baru pindah. Idealnya seperti itu, sehingga dituntut bagi kita semua yang apalagi baru belajar, ya, sekali untuk mengulang-ulang ini. Jadi nanti kurang efektif, ya. Kalau nanti sudah selesai tidak diulang-ulang, kurang efektif, ya. Sehingga hasilnya nanti juga tidak memuaskan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.